Lamun menentang jak dari semama jak dek tahan semaman side. Yo yo yo agam dek tahan nani lalu dek tahan. Coba jelek yang kerbau berayan kamu baik bertanya pian cuma yai uni mah. Apa melek mah? Nani jangan melek melek beseang sepe seang. Mai baik mai anak ke mai aku jauh mai mai. Sahi sak nganak. Yuk sahi mia. Lagu aku sak menyusu aku sak nganak aku sak lelah. Ndek pokok ndek pokok ndek pokok ndek pokok aku baik anak. Dulakan perawan, Mai.